Biar siang, biar malam, terbayang wajahnya. Jatuh cinta, berjuta indahnya. Biar hitam, biar putih, manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas, tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang, tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Repotnya jatuh cinta, berjuta indahnya. Dipantah, dibelai, ampoi rasanya. Jatuh cinta, berjuta nikmatnya. Menangis tertawa karena jatuh cinta.